إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويقول تبارك وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين عباد الله الله سبحانه وتعالى برفرمان في دلم القرآن لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم juga firman Allah Subhanahu wa taala alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa shafatain. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan kepada manusia bahwa mereka telah diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Allah ciptakan bagi mereka dua pasang mata, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka sebuah lisan dan dua buah bibir, yang mana kesempurnaan bentuk penciptaan mereka itu ditujukan agar mereka diberikan kemudahan untuk menggunakannya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang Allah telah ciptakan bagi manusia demikian sempurnanya, diharapkan dari setiap manusia untuk bisa menggunakannya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang telah Allah berikan semoga bisa kita gunakan untuk berkata-kata yang baik, menggunakan kenikmatan yang telah Allah ciptakan ini. Jangan sampai kita merubahnya menjadi perkara yang bisa mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menasihati umatnya agar senantiasa menjaga lisan-lisan mereka, tidaklah berkata-kata kecuali apa-apa yang telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menghindari dari perkataan-perkataan yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada di dalamnya maslahat untuk diucapkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersyaratkan bagi mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk senantiasa menjaga perkataan mereka, tidaklah berkata-kata kecuali kebaikan atau hendaknya dia diam. Al-Hafidz An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin sebelum menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, "Idza stawal kalamu wa tarkuhu fi maslahatin fasunnatu al-imsaqu anhu." Apabila ada suatu perkataan, apabila diucapkan atau ditinggalkan, maka memiliki maslahat yang sama, memiliki maslahat yang setara, maka as-sunnah sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menahannya, tidak mengatakannya. Karena setiap perkataan yang hukumnya mubah terkadang bisa menjadi makruh atau haram apabila kita mengatakannya atau mengucapkannya tidak pada tempatnya, tidak dengan adab-adab yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga terjatuh kepada dosa dan kemaksiatan. Setiap perkataan yang keluar dari lisan kita, maka itu akan dipersaksikan, akan dicatat oleh malaikat yang mulia. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah setiap ucapan yang diucapkan oleh manusia kecuali di sisinya ada para malaikat yang senantiasa hadir dan menjaga, mencatat apa yang dikatakan oleh manusia. Jangan sampai perkataan-perkataan kita yang timbul dari lisan-lisan kita ini yang merupakan kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya mendatangkan malapetaka, mendatangkan dosa dan kemaksiatan, tidak mendatangkan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sibuk lisan kita dengan mencela, mengkritik, mencari atau menyebut-nyebut aib-aib saudaranya, maka ini adalah dosa besar yang datang dari lisan-lisan kita. Di antara dosa besar yang datang dari lisan adalah al-ghibah. Dosa al-ghibah, yaitu menyebutkan kejelekan saudaranya, yang apabila disebutkan maka saudaranya itu akan membencinya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mensifatkan al-ghibah di dalam Al-Quran dengan permisalan yang begitu buruk, semisal seseorang yang memakan daging dari bangkai saudaranya sendiri. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, "Wala yaktab ba'dukum ba'dho ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh." Dan janganlah kalian menghibahi salah seorang di antara kalian dengan seorang yang lain, karena dengan menggibah itu ibarat kalian telah makan daging dari bangkai saudara kalian sendiri, tentunya kalian membencinya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, "Wa ibnu Abi Dunya fi dhammil ghibah min hadis Jabir wa Abi Sa'id Al-Khudri ma'an." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal ghibata ashaddu min az-zina. Fa innar rajula qad yazni wa yatub, fa yatubu Allah alayhi. Wa inna sahibal ghibah la yughfaru lahu hatta yaghfira lahu sahibuhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perkara al-ghibah itu lebih berbahaya daripada zina. Karena seseorang yang berbuat zina, apabila dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan menerima tobatnya. Tetapi seseorang pelaku ghibah, maka dia tidak akan diampuni sampai saudaranya memaafkannya. Begitu besarnya ancaman bagi dosa al-ghibah. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan umatnya di dalam hadis yang sahih diriwayatkan dari oleh al-Imam Abu Dawud wa Tirmizi wal Imam Ahmad wal Baihaqi dari sahabat Abi Barzah al-Aslami radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara man amana bi lisanih ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تكتاب المسلمين لا تكتاب المسلمين ولا تتبع عوراتهم فإنه من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يصدحه ولو في جوف رحله. كتب النبي صلى الله عليه وسلم, wahai sekalian yang beriman dengan lisan-lisan mereka, tetapi belum masuk iman tersebut di dalam kalbunya, janganlah kalian menggibahi kaum muslimin, dan jangan pula mencari-cari kekesalahan kaum muslimin, karena sesungguhnya seseorang yang mencari-cari kesalahan kaum muslimin, saudaranya kaum muslimin, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan pula cari-cari kesalahannya. Dan barang siapa yang Allah cari kesalahannya, Allah akan bongkar, Allah akan tampakkan kesalahannya, walaupun dia bersembunyi di dalam rumahnya. Aqulu qawli hadha astaghfirullah wa atubu ilaih. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Amma ba'du ayyuhal mu'minuna ibadallah, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quranul Azim, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya setiap orang yang beriman itu bersaudara. Maka setiap orang yang beriman hendaknya saling tolong menolong bersama saudaranya yang lain untuk menjalankan syariat Islam ini. Dan tidaklah saling menjatuhkan atau mencela-cela sahabatnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih dari sahabat Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhum ba'dho. Setiap mu'min dengan mu'min yang lain bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan antara yang satu dengan yang lain. Maka hendaklah kita bersatu untuk menghadapi musuh-musuh Islam dan kaum muslimin, merapatkan barisan, saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang dari kalian dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan di antara bentuk kecintaan seseorang terhadap saudaranya mukmin adalah dia menjaga lisannya dari apa-apa yang bisa menyakiti perasaan saudaranya. Dia hendaknya senang apabila saudaranya telah melakukan kebaikan, dan dia hendaknya bersedih apabila saudaranya telah melakukan kesalahan. Dihikayatkan dari Hatim Al-Asam rahimahullahu ta'ala, beliau pernah ditanya, "Anta rajulun a'jami la tufsih, wa ma nadaraka ahadun illa qata'tah." Wahai Hatim, engkau ini adalah laki-laki ajami, tidak fasih dalam berbahasa Arab. Tetapi tidaklah engkau ketika berdebat dengan orang lain kecuali engkau akan kalahkan dia. Maka ditanyakan kepada Hatim Al-Asam, "Fabi ayyi syai'in taghlibu khasmak?" Dengan apa engkau bisa mengalahkan lawan bicaramu? Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, "Bitsalatin." Dengan tiga perkara. "Afrahu idza asaba khasmi, wa ahzanu idza akhta'a, wa ahfadhu lisani min an aqula ma yasu'uhu." Aku senang apabila lawan bicaraku, lawan debatku benar, dan aku sedih apabila dia salah. Dan aku menjaga lisanku, aku menjaga lisanku dari perkataan-perkataan yang bisa menyakiti hatinya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan tiga perkara ini mengangkat derajat beliau. Dan di antara bentuk cinta seseorang terhadap saudaranya sama muslim dan mukmin adalah dia senantiasa menasihati saudaranya apabila berbuat kesalahan. Dia menarik tangannya, menasihatinya dengan baik, dan tidak menyebarkan kesalahannya di hadapan saudara-saudaranya yang lain. Dia menutupi aibnya, menjaga aib saudaranya untuk diketahui oleh orang-orang lain. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam menghikayatkan suatu perkataan dari Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala, menyebutkan bagaimana seseorang muslim menasihati saudaranya. Kata beliau rahimahullah, "Al-mu'minu yasturu wa yansah, wal-fajiru yahtaq wa yu'ayyir." Seorang mukmin apabila dia memberikan nasihat kepada saudaranya, maka dia menutupi aib saudaranya tersebut. Dia menjaga aib saudaranya untuk diketahui dari orang-orang lain. Tetapi al-fajir, maka al-fajir itu dia hendak mempermalukan saudaranya dan menjatuhkan harga diri saudaranya. Diriwayatkan pula oleh sebagian as-salaf, kata mereka, "Man amara akhahu ala ru'usil mala' faqad ayyarahu." Barang siapa yang memerintah, memberikan perintah kepada saudaranya di hadapan khalayak ramai, maka pada hakikatnya sesungguhnya dia telah menjatuhkan harga dirinya. Maka hendaknya bagi kita untuk senantiasa menjaga kehormatan saudara-saudara kita, tidak menjatuhkan martabat mereka di hadapan orang-orang lain, menasihatinya dengan baik, dengan adab, sebagaimana yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata sahabiah Ummu Darda radhiyallahu taala anha, Man wa'adha akhahu sirran faqad zana, wa man wa'adhahu alaniyatan faqad shana. Barang siapa yang memberikan nasihat kepada saudaranya dengan rahasia, maka sesungguhnya dia telah berbuat baik kepadanya. Dan barang siapa yang memberikan nasihat kepada saudaranya di hadapan khalayak ramai, maka sesungguhnya dia telah berbuat buruk kepadanya. Nas'alullah at-tawfiq wal hidayah. Allahumma inna nas'aluka al-khayra kullih ajilihi wa ajilihi ma'alimna minhu wa ma'lam na'alam. Kita senantiasa memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.